berdering di kamarku yang hening. Kubuka mataku yang terpicing, kupaksa walau sedikit pusing. Weker gemasku banting daripada bikin ku sinting. Ku lempar guling jatuh ke lantai dingin. Sudah pukul 6 lewat aku lihat jam di dinding. Mentari pagi bertamu, kunikmati hijau buruk.